والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dari Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahullah. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullah, ma ma'nahu Inna Allah Ta'ala yal'an man istahaqa al-la'na bil-qawl kama yusalli subhanah ala man istahaqa al-salah min ibadih. Hadith ini, hadith Ali bin Abi Thalib, Allah laknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, orang yang melaknat kedua orang tuanya, orang yang melindungi pelaku kejahatan, dan yang merubah tanda-tanda bumi, menunjukkan Allah melaknat orang yang memang berhak pantas dilaknat dengan perkataannya. Dan Allah pula bersolawat, dalam artian Allah puji, Allah banggakan orang yang pantas dan berhak untuk dipuji olehnya dari hamba-hambanya. Allah Ta'ala, seperti yang Allah sebutkan, huwalladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dia yang bersolawat kepada kalian, memuji kalian, begitu pula para malaikatnya bersolawat kepada kalian, yaitu berdoa untuk kalian, para malaikat, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan kepada mukminin rahimah, sangat rahmat. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, dan penghormatan mereka di hari mereka berjumpa dengannya adalah salam. Di Al-Ahzab 43-44, wa qala inna Allah la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Juga Allah sebutkan di ayat 64 Al-Ahzab, sungguh Allah laknat orang-orang kafir dan Allah siapkan untuk mereka neraka yang menyala, sa'ir. Wa qala, juga Allah sebutkan di ayat 61, mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Mereka itu terlaknat, dilaknati Allah dimanapun mereka berada, dihukum, kejar, pegang, dibunuh, kufar. Wal Qur'an kalamuhu ta'ala, dan seperti aqidah ahlu sunnah bahwa Quran itu sendiri perkataan Allah. Auhahu ila Jibril, yang diwahyukan kepada Jibril alaihi salam. Wa ballagahu rasuluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Oleh Jibril disampaikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril sami'ahu min. Jibril mendengar langsung itu dari Allah. Kama sayati fi salati insyaallah ta'ala. Dan itu akan diperjelas lagi dalam perkara sholat. Fassalathana'ullahi ta'ala. Maka jika Allah katakan Allah bersolawat, artinya Allah memuji hambanya. Kama taqaddam, fallahu ta'ala huwal musalli wa huwal muthib. Allah yang memuji, bersolawat, Allah pula yang memberi pahala. Kama dalla ala dhalikal kitab wa sunnah wa alaihi salaful ummah. Dan itu terdalilkan dalam Quran maupun sunnah, dan itu kesepakatan salaful ummah. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah, lam yazalillah mutakalliman idha syaa. Tetaplah Allah itu berbicara jika Allah berkehendak untuk berbicara. Kapan Allah kehendaki bicara, Allah bicara. Berkata apa yang ia inginkan subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Allah laknat orang-orang yang tertentu karena pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan, seperti dalam hadis ini, karena dia menyembelih selain untuk selain Allah, karena dia melaknat kedua orang tuanya dan seterusnya. Laknat Allah ini benar-benar dengan perkataannya. Makanya dikatakan tadi bil qaul. Karena Allah berbicara, berkata dengan yang ia kehendaki. Dan dalilnya banyak sekali dalam Quran. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya dari Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Hadith, qil, qala. Wa kallamahu rabbuhu. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Diajak bicara Musa oleh Allah. Perkataan ma'ruf. Perkataan yang didengar tentunya oleh nabinya, oleh malaikatnya. Tidak seperti yang diselewengkan oleh ahlul batil, orang-orang yang batil, yang menyatakan enggak, maksudnya laknat di sini Allah menghukum, Allah mencatat itu sebagai dosa bagi hambanya. Itu na'am, salah satu maknanya, konsekuensinya orang-orangnya berarti berdosa, dihukum. Tapi tidak berarti ternafikan bahwa Allah itu melaknat, ya benar-benar Allah melaknatnya dengan perkataannya. Makanya salah satu dari Khuza'balat yang disebutkan dalam manaqib Abdul Qadir Jailani, walaupun di sisi lain memang yes, penuh dengan kedustaan, tapi di sisi yang kita ingin sebutkan menunjukkan kedustaan lain. Walhasil disebutkan di situ suatu ketika Abdul Qadir Jailani bersama beberapa muridnya di terik matahari yang panas siang hari di gurun pasir, mereka kehausan yang luar biasa. Gak ada air, gak ada ini, tiba-tiba kemudian muncul air deras dan banyak, lalu ada suara, minumlah oleh kalian air itu segar dan menyehatkan. Hampir diminum oleh muridnya, kata Abdul Qadir Jailani, jangan kalian minum, itu dusta. Lalu suara tadi mendekat dan mengatakan, dari mana kamu tahu itu dusta? Nah, karena kamu adalah iblis, bukan Allah. Karena tadi dikatakan, aku adalah Allah, Rob kalian, memberi rizki kepada kalian, air ini minumlah. Lalu Jailani tadi katakan, jangan, ini kedustaan, kamu iblis. Kata iblis, ceritanya ini, dari mana kamu tahu kalau aku iblis? Nah, di sini nih kedustaannya. Selain kisahnya juga dusta memang dari awal. Jailani katakan, iya, karena kalau Allah Rabb kami tidak berbicara dengan suara yang terdengar demikian. Jadi dia berdalih kedustaan itu dengan bahwasanya Allah itu tidak berbicara dengan pembicaraan yang didengar. Dan ini batil, enggak benar. Didengar oleh Nabi Musa. Berbicara Allah Subhanahu wa taala dengan Musa alaihi salam. Berbicara dengan Jibril, wahyu yang disampaikan, ayat-ayat Quran didengar oleh Jibril, difahami, lalu disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka enggak benar dikatakan, aku tahu kamu iblis karena Allah enggak berbicara dengan suara yang terdengar demikian. Karena dalam keyakinan mereka, pembicaraan Allah itu makna yang ada di dalam zat-Nya, bukan dengan suara yang didengar demikian. Lebih parahnya lagi, kata iblis, kamu hebat Abdul Qadir. Kamu hebat, enggak tertipu olehku, padahal 70 nabi telah aku goda dengan godaan ini dan semuanya tertipu. Wallahi billah. Mana tadi? Naam, itu tentang laknat. Man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Man dzabaha li ghairillah, yang menyembelih untuk selain Allah. Qala Syekhul Islam fi qawlihi ta'ala, wa ma uhilla bihi li ghairillah, ayat 173 Al-Baqarah, uhilla bihi li ghairillah, zahiruhu annahuma dhubiha li ghairillah, mithlu an yuqal hadha dhabihah li kada. Uhilla artinya disembelih binatang ini untuk selain Allah. Itu zahirnya ayat. Misalnya dikatakan ketika mau disembelih, ini sapi, kambing atau unta atau semisalnya ayam, aku sembelih untuk penjaga gunung ini, untuk penguasa laut selatan atau semisalnya. Memang disembelih untuk sesuatu itu di yang diagungkan selain Allah. Uhilla bihi li ghairillah. Wa idza kana hadzal maqsud fa sawa'un lafadha bihi aw lam yalfad. Sehingga kalau ini yang dimaksud, ada tujuan niat yang dia inginkan, pengagungan kepada selain Allah dengan penyembelihan ini, maka sama hukumnya, baik itu dia lafadkan ataupun enggak. Dia lafadkan, ya dia lafadkan. Misalnya na'udzubillah, saya sembelih sengaja kerbau ini untuk Nyiroro Kidul misalnya. Atau dia enggak ngelafadkan, dia diam mulutnya, tapi memang dia sembelih untuk tujuan itu. Dan disembelih pun di dekat pantainya misalnya, untuk ditaruh di kepalanya kerbau itu, setelah itu taruh di nampan atau apa, lalu dihancurkan ke laut. Sama dilafadkan atau enggak. Wa tahrimu hadha adhar min tahrimi ma dhabahahu lilahm, dan haramnya ini jelas lebih haram ketimbang ketika dia sembelih binatang itu karena tujuan dagingnya saja, tanpa ada tujuan ibadah kepada Allah. Wa qala fihi bismil masih wa nahwihi. Dia sebut dalam penyembelihannya dengan nama Al-Masih atau yang lainnya, dengan nama Musa, dengan nama fulan dan fulan, banyak nama selain Allah. Itu haram jelas, dan dagingnya pun haram karena itu gak boleh dimakan. Tetapi haramnya yang pertama memang niat, walaupun bahkan dia sebut nama Allah bismillah, tapi yang dia inginkan tujuannya penyembelihan ini untuk yang dia kultuskan selain Allah, itu jauh lebih haram. Kama annama dzabahnahu mutaqarribina bihi ilallah kana azka wa a'zam mimma dzabahnahu lilahm wa qulna alaihi bismillah. Sebagaimana pula yang kita sembelih dengan kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih suci, lebih mulia, lebih agung, besar pahalanya dibanding yang kita sembelih untuk tujuan dagingnya dan kita sebutkan di situ nama Allah bismillah karena niat pendekatan kepada Allah jauh lebih besar. Walaupun yang ini halal, kamu sembelih karena dagingnya mau kamu buat sajian untuk tamumu, kamu sebut nama Allah bismillah. Tapi yang ini kamu menyembelih memang niat untuk Allah seperti kurban, Idul Adha, itu jauh lebih besar pahalanya. Maka yang itu pun syiriknya lebih besar dibanding yang disembelih dengan nama selain Allah, walaupun diinginkan Allah dengan penyembelihan itu. Fa idza haruma ma qila fihi bismil masih aw az-zuhrah fala an yuhrama ma qila fihi li ajlil masih aw az-zuhrah aw qusida bihi dhalik aw la fa innal ibada li ghairillah a'dhamu kufran min al isti'anati bi ghairillah. Jika demikian, penyembelihan yang disebut padanya nama selain Allah, bismil masih atau yang lainnya, haram dagingnya, maka tentu lebih haram lagi kalau penyembelihan itu ditujukan untuk Al-Masih, bertaqarrub atau karena mengagungkan Al-Masih, tentu jauh lebih besar dosanya. Yang pertama, mungkin dia ingin baik, bertakarrub kepada Allah, tapi menyembelihnya dengan nama Al-Masih, dengan nama Al-Masih. Itu saja haram dagingnya, dosa orangnya. Maka tentu akan lebih besar dosanya dan lebih haram kalau justru malah penyembelihan itu dia inginkan untuk Al-Masih. Nyebut namanya saja dalam penyembelihan haram, apalagi ditujukan karenanya penyembelihan, darah dialirkan sebagai bentuk pengagungan kepadanya, tentu itu lebih parah. Baik itu Al-Masih, Az-Zuhra, atau yang lain-lainnya banyak. Karena ibadah kepada selain Allah tentu lebih besar kekufurannya daripada permintaan pertolongan kepada selain Allah. Walaupun kedua-duanya kufur, tapi yang ini kekufurannya isti'anah, dia minta pertolongan saja, dia enggak menyembah secara langsung kepada itu. Tapi yang ini dengan terang-terangan ibadah, tunduk, sujud, takut, berharap kepada sesuatu itu tentunya lebih kufur. Wa ala hadza falau dzabaha li ghairillah mutaqarriban ilaihi la haruma wa in qala fihi bismillah kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqiha bihil ummah. Dengan begitu, kalau seseorang menyembelih untuk selain Allah, bertakarrub kepadanya, sesuatu yang dia agungkan itu selain Allah, haram. Walaupun dia baca bismillah ketika menyembelih. Dan itu dilakukan oleh sekelompok munafikin dari umat ini. Alladzina qad yataqarrabuna ilal kawakib bidzabah wal bukhur wa nahwi dzalik. Yang mereka kadang bertakarrub, mengagungkan, memuliakan, menganggap punya kekuatan tersendiri kepada bintang-bintang tertentu, planet-planet tertentu, dianggap itu punya arwah, punya kekuatan mistik, animisme atau apa dinamisme namanya. Baik itu dengan penyembelihan untuknya atau dengan pembakaran menyan untuknya, semua itu pengagungan. Seperti yang dilakukan para dukun dan semisalnya, semuanya pengagungan. Menyan, dupa dibakar begini begini, ya menyembah kepadanya. Wa in kana haula murtaddin la tubahu dhabihatuhum bihal lakin yajtami'u fi dhabiha mani'an. Mereka ini orang-orang yang murtad menyembelih untuk selain Allah dan tidak halal sama sekali sesembelihan mereka, dikarenakan ada dua penghalang pada penyembelihan mereka. Al-awwal annahu mimma uhilla bihi li ghairillah. Yang pertama itu disembelih untuk selain Allah. Allah haramkan dalam ayat, termasuk yang diharamkan wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang disembelih untuk selain Allah, binatang itu. Wa tsani annaha dzabihatu murtad. Dan yang kedua itu penyembelihan orang murtad. Walayyadzubillah. Qultu hadza la ikhtilafa fihi bainal ulama. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Wa amma idza dzubiha lilahm wa dzukira 'ala dzabiha ismul masih aw az-zuhra wa nahwi dzalik fa hadza alladhi fihi khilaful ulama. Yang ada khilaf itu kalau dia sembelih untuk tujuan dagingnya mau dimakan. Hanya saja dalam penyembelihannya dia sebut nama Al-Masih atau Zuhra yang juga dituhankan selain Allah, atau nama-nama yang lain dengan nama bapak di surga atau apalagi ya sembelih misalnya. Itu yang ada khilaf halal tidak penyembelihannya. Adapun yang pertama ditujukan untuk selain Allah, itu sepakat ulama haram dan tidak boleh dimakan. Wa kalamu Syekhul Islam hadza yadullu ala annahu yaqulu bi tahrimi. Penjelasan Syekhul Islam pun memperkuat kalau beliau mengharamkan pula. Wa wafaqahu ala dzalik ba'dul ulama. Dan beberapa ulama pun sepakat dengan beliau bahwa itu juga haram yang disebut pada penyembelihannya nama selain Allah. Wa dzakara al-Qurtubi fi tafsir qawlihi ta'ala. Qurtubi juga sebutkan dalam tafsir ayat Al-An'am, wa la taqulu mimma lam yudzkar ismullahi 'alaih. Jangan kamu makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya. Tsumastatsna qawlahu, kemudian dikecualikan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, dan makanan ahli kitab Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian, yakni dzabihatul Yahudi wan Nasrani, yang dihalalkan itu sesembelihannya orang Yahudi dan Nasrani. Wa in kana Nasrani yaqulu 'inda dzabah bismil masih. Si Nasrani walaupun dalam penyembelihan dia ucapkan dengan nama Al-Masih, dengan nama Yesus misalnya. Wal Yahudi yaqulu bismi Uzair. Adapun Yahudi ya, dia sebut dalam penyembelihannya dengan nama Uzair yang mereka tuhankan, lalu dia sembelih. Itu kata Qurtubi masuk dalam pengecualian ayat ta'amul ladina utul kitab hilul lakum, sesembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Wa dzakara qaula ata kullu min dzabihatin nasrani kul min dzabihatin nasrani wa in qala bismil masih li anna Allah qad abaha dzabahihum. Kata Imam Atha, makanlah sesembelihan Nasrani walaupun dia sebut dalam penyembelihannya nama Al-Masih, karena Allah telah mubahkan sesembelihan mereka. Waqat ulima mayakuluna, dan diketahui memang apa yang mereka ucapkan dalam penyembelihannya. Wadzakara mithlahu an Qasim ibnu Mukhaimirah, juga seperti itu pendapat Imam Qasim ibn Mukhaimirah. Wa huwa qawlu Zuhri, dan ini juga pendapat Imam Zuhri, wa Rabi'ah wa Sya'bi wa Makhul. Wa ruwiya an Ubadah ibn Samit wa Abi Darda min as-sahabah. Bahkan diriwayatkan ini juga fatwa dari Ubadah ibn Samit dan Abu Darda dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Intaha mulakhasa. Thumma qala, kemudian beliau katakan, wa min hadzal bab ma yaf'aluhu al-jahiluna bi Makkah minat dzabah lil jin, termasuk dalam hal ini apa yang dilakukan orang-orang jahil dulu di Mekah, penyembelihan untuk jin yang ditakuti kejahatannya supaya dia aman, tidak diganggu, maka dia sembelih binatang untuk jin itu. Dia bertakarrub, menghamba ibadah kepadanya dengan nyembelih. Wa li hadza ruwiya 'anil nabi annahu naha 'an dzabaihil jin. Makanya dalam riwayat Rasul SAW melarang sesembelihan jin. Artinya sesembelihan jin, sesembelihan yang diperuntukkan untuk jin, untuk tumbal atau apa namanya sesajian yang disajikan untuk para jin itu. Qala Zamakhsyari, walaupun tentunya sebelumnya hadis terkait itu lemah, dilemahkan oleh Ibnu Jauzi, juga Dzahabi, terkait larangan Rasul sesembelihan jin tadi. Qala Zamakhsyari, kanu idza ishtarau daran aw banawha aw istakhraju aynan dzabahu dzabiha khaufan an tusibahumul jin fa udhifat ilaihimudz dzabaih lidzalik. Kata Zamakhsyari, dulu mereka Arab kalau mereka beli rumah baru atau mereka bangun rumah baru dari nol, atau kemudian mereka gali sumur, cari sumber, atau yang semisal itu, mereka menyembelih sesembelihan, entah itu kambing atau ayam. Nah, khawatir dari gangguan para jin. Ini dulu daerahnya jin. Ini daerah dulu kosong, sepi, tidak berpenghuni, angker, dan lain sebagainya. Nah, ini dulu kekuasaan para jin. Nah, kemudian kita buka, kita tinggal di situ, kita ambil airnya, bikin sumur, bikin rumah, terganggu mereka, terusik. Maka supaya kita tidak disakiti, tidak diganggu, kita sajikan untuknya sesembelihan. Ini dilakukan oleh musyrikin dahulu di masa jahiliyah. Ironisnya diikuti juga oleh orang-orang yang belakangan. Kamu lihat, bikin jembatan pasti ada itunya, entah itu kepala sapi atau apa. Ya begitu orang-orang bodohnya. Ini sungai ada penjaganya, nanti kalau enggak roboh jembatannya, nanti kalau enggak disembelihkan ada apa-apanya, nanti nimpa kita, nanti begini, nanti proyek enggak berhasil, begini begitu. Nanti bangun rumah begitu juga, dia sembelih ayam, nanti kalau sudah naik kayu wowong sudah di atas atap, macam-macam sudah, yang pisang digantung, yang jagung, yang padi, macam-macam sudah. Jahilnya mereka dibodoh-bodohi oleh syaitan, sehingga ibadah mereka yang seharusnya hanya untuk Allah semata, mereka berikan pula kepada para jin dan syaitan. Kalau itu penyembelihan lebih parah, besar. Uhilla li ghairillah. Dengan itu dia telah bertaqarrub, mendekatkan diri dengan menyembelih untuk selain Allah. Syirik. Wa dzakara Ibrahim al-Marwazi anna ma dzubiha 'inda istiqbali sultan taqarruban ilai afta ahlu Bukhara bi tahrimi li'annahu mimma uhilla li ghairillah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibrahim al-Marwazi dari ulama-ulama Bukhara bahwa yang disembelih untuk menyambut sultan, penguasa, entah itu raja atau gubernur atau presiden atau semisalnya, dalam rangka pengagungan kepadanya dan takarrub kepadanya itu haram, karena termasuk yang disembelih untuk selain Allah. Dan itu subhanallah dilakukan. Bahkan di zaman modern yang seperti ini, yang katanya modern, di Irian, di beberapa kepulauan, kita baca di koran atau di ini kadang kunjungan presiden misalnya, atau gubernur atau menteri siapa, penyambutan dari suku asli daerah itu, nanti ada yang acaranya gendok atau apa namanya, kendi dipecahkan di hadapannya, atau kemudian ayam disembelih di situ atau semisal itu, sebagai bentuk pengagungan kepada orang terhormat ini, penguasa ini. Haram penyembelihan untuk selain Allah. Dan tentunya kebanyakan yang semacam ini, mereka gak inginkan dagingnya. Mereka nyembelih bukan untuk supaya dagingnya bisa dimakan bersama-sama, dibakar, enak, enggak. Sembelih sudah dibuang, ditinggal. Sekedar dilihat oleh si penguasa ini, bahwa mereka betul-betul menyambut dengan hangat, menghormati, bahkan disembelih binatang di hadapan si raja atau pemimpin ini, menyambut kedatangannya. Semua itu haram dan penyembelihan untuk selain Allah. Dari fuqaha madhab Syafi'i rahimahullah, beliau katakan jika orang itu menyembelih binatangnya istibsyaron itu karena senang dengan kedatangan seorang pembesar, raja, presiden, menteri, gubernur atau semisalnya, senang, wih, datang ke desa kita, datang ke kota kita, datang ke pondok kita misalnya, nah, datangi pembesar karena senangnya dia sembelih sapi, kambing. Maka itu kata Rafi'i sama seperti orang menyembelih akikoh, disyariatkan, dan juga karena wujud syukur dan kegembiraan, senang kedatangan jabang bayi, punya anak baru, senang dia gembira menyambutnya dengan menyembelih kambing karenanya. Nah, para ulama sebutkan jika memang sebabnya niatnya adalah karena senang atas kedatangan pembesar ini, ya boleh, dan bukan termasuk syirik, bukan termasuk yang menyembelih untuk selain Allah. Tetapi yang dilarang dan yang dicela tadi, kalau memang disembelih untuk pengagungan kepada pembesar ini, beda tentunya. Dan prakteknya pun beda. Kalau memang itu pengagungan untuk si pembesar, dibuang begitu saja, dia nggak penting dengan binatang ini, sembelih buang, nggak ngurus dia. Tapi kalau senang tadi, ya nggak gitu, dia sembelih dan nggak harus di depan dia, disembelih di belakang sana, di kebunnya atau di tempat penyembelihan, diboleng, setelah itu dimasak-masak, dibakar untuk makan hidangan makan siang, kambing bakar misalnya, sate, gulai, itu yang boleh, bahkan bagus penyambutan tamu, penjamuan. Allahu ta'ala alam salat wa ala rasulillah. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, melanjutkan yang tadi. La'anallah man la'ana waliday. Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya, ya'ni al-ab wal-um, bapak dia ataupun ibunya. Wa in alau, dan begitu seterusnya ke atas. Karena abal ab ab wa umil um um, karena bapaknya bapakmu, yaitu bapakmu teranggap sebagai bapakmu. Kakeknya bapakmu, bapakmu teranggap seperti bapakmu sendiri. Ibunya ibumu pun teranggap ibumu. Neneknya ibumu juga teranggap ibu bagimu. Karena ke bawah pun sama. Auladul ibn, ibn. Anak-anak dari anak kamu ya teranggap seperti anak kamu sendiri, cucu-cucumu. Auladul bint, begitu pula. Nah, maka yang dimaksud hadis tidak terbatas hanya pada bapak dan ibu kandung, tapi ke atas. Kalaupun itu laknat kepada kakekmu, nenekmu, buyutmu, canggahmu, masuk di dalam hadis. Jika kamu laknat mereka, kamu dilaknat Allah. Wal'iyadzu billah. Dan masalah ini bukan masalah maliyah, bukan perkara harta. Tidak seperti yang lain, masalah merubah tanda-tanda bumi, patokan-patokan tanah, sehingga merampas tanah milik orang lain, itu harta. Ini tidak. Ini terkait hukuk, hak yang harus kamu tunaikan, menghormati mereka, berbakti baik kepada mereka sebagai orang tua. Di dalam hadis Rasul SAW menyebutkan, yasubbu abar rajul fayasubbu umma wa yasubbu umma fayasubbu umma. Ketika orang itu mencela bapak orang lain, orang itu membalas mencela bapaknya. Dia mencela ibu orang lain, orang itu membalas mencela ibunya. Maka laknat dalam hal ini maknanya celaan. Tidak harus dengan kata-kata laknat. Agar tidak difahami, oh yang dilarang hadis, agar tidak difahami bahwa yang dilarang hadis itu kalau laknat saja. Misalnya seorang anak, na'udzubillah, berkata kepada orang tuanya, bapaknya, bapak ini mal'un, terlaknat kamu pak, ibu ini mal'unah, la'anakallah, Allah laknat kamu. Itu jelas masuk na'am di dalam hadis. Tetapi bukan hanya itu. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan tadi di dalam hadis Abdullah bin Amr di Bukhari Muslim, celaan. Celaan. Bahkan celaan secara tidak langsung, tetapi sebagai efek dan balasan, itu teranggap kamu telah mencela orang tuamu sendiri karena kamu sebagai penyebab. Makanya sahabat tanya, bagaimana, apa mungkin seorang anak mencaci maki, mencela atau melaknat orang tuanya? Rasul jawab tadi, dengan dia mencela orang tua seseorang, orang itu balas mencela orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Maka dia menjadi penyebab orang tuanya di laknat, dicela orang. Dan itu waliyadzubillah banyak sekali di masyarakat, seperti bahan yang begitu murah dan mudah, padahal itu minal kabair, wa min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang sangat besar. Dikit-dikit nanti ada apa, dia mencela orang itu dengan orang tuanya. Oh, dasar bapakmu itu memang begini, apa gitu celaan. Oh ya, ibumu itu, atau kalau auzubillah yang kasar, bokmu itu ini. Nah, orang itu kan tersinggung tentunya, gak akan diam dan mencela juga orang tuamu. Ya bapakmu yang begini, apa gitu celaannya, sebut ibumu yang memang begini, kamu sebagai penyebab. Dan itu dosa besar. Makanya dari situ para ulama sebutkan al-qa'idah as-sabab bimanzilatil mubasyarah, atau al-musabbib kal-mubasyir. Penyebab sesuatu itu teranggap seperti yang melakukan sendiri. Penyebab sesuatu, dia sebagai sebab, itu teranggap seperti orang yang ngelakoni sendiri. Tak akan dia sendiri yang melakukan. Dia gak secara langsung, tapi sepenyebab saja. Hukumnya sama dalam syariat. Dan perbuatan yang dengannya orangnya terlaknat, dilaknat Allah, karena dia menjadi sebab bapak dan ibunya dicaci maki orang, dicela orang. Jadi sebab bapak ibunya dilaknati orang. Wah kata Allah, laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Padahal hak orang tua di dalam syariat besar setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Allah telah tetapkan perintah kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan setelah itu langsung hak kedua untuk kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu. Maka merupakan kedurhakaan besar dan dosa yang sangat besar ketika seorang anak membuat orang tuanya tercela dan dilaknat orang. Kalau itu dosa besar dan Rasul katakan sebab karenanya orang terlaknat, tentunya lebih besar lagi, lebih nyata lagi kalau na'udzubillah secara langsung memang dia cela orang tuanya terang-terangan. Dia bentak-bentak, dia caci maki habis-habisan orang tuanya karena berseberangan dengan dia, karena perselisihan, cekcok atau apa. Ya tuding-tuding orang tuanya. نسأل الله العافية والسلامة. Bedakan di antara dua orang ini, yang satu baktinya luar biasa kepada orang tuanya, tiap hari dia peras susu, dia kasih ke orang tuanya, bapak ibunya minum kenyang puas, baru dia kasih ke anak dan istrinya. Ya, setiap hari begitu, itu rutin. Kok subhanallah suatu hari orang tuanya ketiduran. Di satu sisi anaknya sudah kelaparan, kehausan, minta susu, jatah mereka. Di satu sisi dia gak ingin mendahulukan anak istrinya sebelum orang tuanya. Kalau orang Jawa bilang kudu ya. Masa anak istrimu kamu lebih dahulukan daripada orang tuamu? Gak sopan. Dia gak ingin anak istrinya minum padahal orang tuanya belum minum. Tetapi di sisi lain dia gak mau membangunkan orang tuanya ketiduran, ganggu istirahatnya. Sehingga ini anak teriak-teriak, nangis, lapar, haus. Dia tetap pertahankan susunya, dia pegang, gak dikasih sebelum orang tuanya minum. Dengan bakti yang setingkat itu, menjaga betul kepada orang tuanya, perasaannya, kesenangannya, Allah jadikan sebagai sebab dia terbebas dari belenggu problem yang menimpa kehidupannya. Tiga orang yang terkurung di goa itu, hingga terbuka, tergeser itu batu besar yang menutupi mulut goa. Karena birrul walidain, baktinya ke orang tuanya. Sementara yang lain, abid, ahli ibadah, terus di sum'ah, sampai ketika sholat sunnah dipanggil ibunya, Jureyj. Dia bimbang di hatinya, berkata, aku lanjutkan sholatku atau ibuku dulu aku penuhi panggilannya, aksan sholatku dulu. Tiga kali ibunya manggil gak diperhatikan, marah ibunya. Apa yang menimpa Jureyj? Terfitnah, dituduh melakukan zina, dihancurkan sum'ahnya, walaupun kemudian dikembalikan. Tapi dia mengalami fitnah yang begitu besar, cobaan yang begitu berat akibat kurangnya perhatian dia kepada orang tuanya, dilalaikan. Padahal itu gak sengaja. Jureyj bukan tipe orang yang durhaka dalam artian nyakiti sengaja orang tuanya dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya, enggak. Tapi sudah menjadi balasan yang begitu berat baginya. Kif, apalagi kalau itu dengan kesengajaan, dengan terencana dan kesadaran dia, dia berkata atau berbuat sesuatu yang membuat sakit hati kedua orang tuanya, tentunya jauh lebih besar dosanya. Dan tidak khawatirkah dia akan menimpa dia, wallahu alam, sesuatu yang akan jelek bagi dia, sesuatu yang akan mensengsarakan dia. Balasannya termasuk yang dipercepat oleh Allah SWT. Makanya disebutkan ulama birru aba'akum ya burrakum abna'ukum. Baktilah kamu ke orang tuamu, pasti anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Kamu ingin anak-anak kamu cinta, hormat pada kamu, berbakti kepada kamu, taat, Masya Allah, pada kamu segalanya. Maka lakukan itu kepada orang tuamu. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang kamu lakukan. Setua apapun kamu, usiamu, kalau masih ada orang tuamu, kamu itu anak. Atau berapa usiamu, kamu anak bagi orang tuamu. Hormati dia, jaga perasaannya, senangkan. Walhasil, jangan sampai dia sakit hati, jangan sampai dia ini. Ingat, kamu pun punya anak, dan kamu pun ingin dihargai dan dihormati layaknya orang tua. Dan kamu senang tentunya jadi bapak, jadi orang tua, anak-anakmu pada hormat, nurut, iya bi, anu bi, begini, menyenangkan kamu. Berbunga hati kamu, sadarlah orang tuamu pun begitu. Kalau kamu nurut padanya, menyenangkan dia, berbunga-bunga hatinya, senang. Makanya kebalikan dari semua itu, ketika itu kejelekan dan kejahatan yang kamu lakukan pada kedua orang tuamu, satu dosa besar yang mengakibatkan Allah melaknat pelakunya. Nasallahu alaihi wasallam. Lanjutannya untuk ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.